Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله hari ini tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau tanggal 20 Oktober 2021, kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan ke-71 bait 23 halaman 106. Nah, antum bisa download maka ini bit.ly/alfiyah/yakuma atau strip Yakoma. Kita sampai di bait yang ke-23. Ya, ya Allah, Iqra matanya. Naam. Falyatafaddal Mas Imam Bidakallah. Falyataqaddam Ta'al. Qarib. Qarib al-Aqsa bil lafzi al-mujazi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki Salian ala Nabiil Mustafa wa alihil mustakmirina syarafa wa astainu allaha fi alfiyyah maqasidun nahwi biha mahwiyyah tuqaribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi وتقتضي رضا بخير سختي فائقة ألف يتبني مؤتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كستقيم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء أل ومسند الاسم تمييز حصل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم قيشم ومادي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم wal amru in yakun linnuni mahal fihi huasmun nahu soh wa hayyahal al mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi fismi ji'tana fismai ji'tana kasyabahil wad'i fismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'thurin wa kaftiqarin usila ta'thurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'ima qad salima min syabahil harfi ka'ardin wasama min syabahil harfi ka'ardin wasuma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa'arabu mudari'an in arya min nuni tawqidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin wa kullu harfin mustahikul lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana wa min hudu fathin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haythu wasakinu kam wa raf'a wan nisba alan i'raba lismin wa fi'lin nahnu lan ahan ahada lama fi'ari lama fi'ari taqla ha nah ya nah, kita baca lagi. Karena al-fahmu bitakrar, kefahaman itu dengan diulang-ulang. Qala mu'allif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Qala Muhammadun wa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa adil mustaqbilina sharafa wasta'inullah fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridhan mi ghayri sukhti fa'iqatan alfiyatam ni mu'ti wa huwa bisabkin ha'izun tafdila mustawjibun thana'il jamila wallahu yaqdi bihibatin wafira li walahu fi darajatil akhira الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعل نون ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتا مس وسين بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه واسم النحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحيل مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنكم والرفع ونسبة على إعراب الاسم وفعل وفعل لاسم وفعل نحو لن أهاب. Nah, jadi terakhir kita membahas 23 ini. Ar-raf'a wa nasbat 'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Nah. Nah, di situ dijelaskan tentang poin yang ke-23 tentang masih berkaitan dengan mabni dan mu'rab, Mas. Masih berkaitan dengan mabni dan mu'rab. Jadi di situ ketika kemarin wa kullu harfin mustahiqun lil bina, setiap harf itu harus punya hak untuk dimabnikan. Wal aslu fil mabni an yusakkana, dan asal dari mabni itu sukun. Kemudian wa minhu du fathin wa du kasrin wa dham. Ya, darinya, dari mabni itu ada yang du fathin, ada yang dimabnikan dengan fathah, ada dimabnikan dengan kasrah, ada dimabnikan dengan dhamma. Seperti apa? Aina amsi haitsu wasakinukam, dan yang sukun itu kam. Kemudian sekarang berkaitan dengan warraf'a wanasbat 'alan i'raba. Jadi warraf'a wanasbat 'alan i'raba. Jadilah ini menjadi apa? Rafa' dan nasab. Ij'alan i'raba sebagai alamat i'rab bagi isim, ya, lismin. Jadi rafa' nasab ini, Mas. Rafa' dan nasab itu dijadikan sebagai tanda i'rabnya isim dan fi'il. Seperti contohnya nahwu lan ahaba. Contohnya apa? Lan ahaba. Paham sampai di sini? Nah. Karena ini kaitannya dengan kemarin mabni, sekarang dengan mu'rabnya. Itu rafa' dan nasab itu dijadikan sebagai tanda i'rab bagi isim fi'il. Contohnya nahwu lan, ya, nahwu lan ahaba, ya. Sekarang sarahnya qaluhu, ya, perkataannya warraf'a bin nasabi maf'ulun bihi awalu muqaddaman li ij'alan mansubun. Jadi di sini ya, antum bisa lihat jadi gini, Mas. Ini warraf'a wan nasba'a 'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Rafa' dan nasab itu dijadikan sebagai apa? I'raba. Sebagai, ya, itu menjadi alamat tanda i'rab bagi isim fi'il. Seperti lafaz lan ahaba. Seperti lafaz lan ahaba. Nah, di sini warraf'a ini apa? Binasbi. Binasbi maksudnya apa? Ini loh, nasab ini, Mas. Kenapa fathah? Bukan warraf'u, tapi warraf'a. Bukan arraf'u, ya. Karena binasbi dengan nasab. Kenapa posisinya dia sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek penderita, ya, yang awalu muqaddamun, yang awal dikedepankan posisinya li ij'alan. Harusnya kan ij'alan ya i'raba. Ya, mansubun di sini. Ij'alan mansubun. Wa alamatun nasbihil fathatu. Dan tanda nasabnya dia adalah fathah. Fathah ini Mas. Wan nasba ma'tufun alaihi. Nasba ini ma'tuf. Ma'tuf itu apa? Yang disambungkan, yang diatofkan kepadanya, kepada kata yang sebelumnya. Wal ma'tufu ala mansubi, ya, wal ma'tufu ala mansubi mansubun. Kalau ma'tufnya nasab, maka yang di atofnya nasab, maka yang diatofkan pun nasab. Jadi kalau misalnya taruhlah wal ma'tufu ala mansubi, kalau diatofkan atas nasab, maka dia pun mansub. Jadi misalnya apa? Ja'a, contohnya ini. Nih. Ja'a ya. Muhammadun. Wa. Ini ada wa. Wa ataf ini. Ya. Wa misalnya ini bukan ja'a tapi yang lainnya. Lebih gampang sebentar. Ya Rahmatullah. Misalnya apa? Dahaba. Ya. Dahaba Muhammadun wa Aliyun. Ila masjid. Ya, ila masjid. Antum lihat apa? Muhammadun. Nah, kemudian ya. Doroba Aliyun Muhammadan wa Umar wa Umar atau Pan Umar Muhammadan wa Zaidan. Ya. Antum lihat daraba Aliun Muhammadan wa Zaidan. Ini antum lihat ya kan? Muhammadan. Daraba Ali. Ali memukul. Ini fa'ilnya apa? Ali. Daraba Aliun. Daraba fa'il. Telah memukul Ali ya Muhammad dan Zaid. Ini sebagai apa? Objek. Ini sebagai apa? Subjek. Tapi ini sebagai apa? Fa'il. Ini sebagai apa? Objek penderita, maf'ul. Nah, kalau di sini Muhammadan fathah diatofkan Zaidan, Zaidannya juga mansub. Paham? Mengikuti, Mas. Kalau yang tadi apa? Muhammadun ya, Aliun domah semuanya. Ya, dhahaba Muhammadun wa Aliun ilal masjid. Karena ini sebagai fa'ilnya. Maka dia marfu, maka wawu di sini habis itu juga sama kedudukan harokatnya. Ya. Paham sampai sini? Nah. Ij'ala wa ij'alan. Ij'alan itu fi'lu amrin mabniun. Fi'lu amrin mabniun. Fi'l amr yang dimabnikan al-fathi. Ij'alan. Jadikan. Litisolihi binuni taukid. Ya, mabninya atas apa? Fathah. Kita ulangi lagi. Mabninya fi'il amr itu berapa, Mas? Sebutkan. Ayo. Tapi lu sebengi, Ustaz, saya takut saya ngelangin. Anursin. Bos mustajab. Allah mabarik. Fi'il amr, Mas. Mabninya bismillah. Mabninya ada berapa dan jelaskan. Mas, pertanyaan anak. Fi'il amr, bukan ini. Bukan ij'alan. Fi'il amr. Kita kembali kepada masa lalu kita. Pas kita membahas fi'il amr, Mas. Jadi kesedihan yang masa lalu kita ya. Tentang mabninya fi'il amr. Itu ada berapa dan jelaskan. Hah? Apa-apa? Sambil disebutkan saja. Maksudnya apa? Ala sukun. Ya. Ala sukunnya pas apa itu? Ya apa? Pas ketemu dengan apa, Mas? Ana pernah jelaskan kepada antum cara menghafal itu dengan contoh. Atau kalau antum hafal dari konsepnya, antum hafal konsep, antum hafal contoh. Kalau antum hafal contoh, tentu antum konsep sendiri dengan ucapan antum pun boleh. Itu. Kalau memang seperti itu. Oke, Mas. Ada 4 misalnya. Atau ada 3, ada 5 misalnya. Ada 6, Ustaz. Ayo, fadol. Oke. Tadi apa bilang antum? Mabni ala sukun. Pas piye? Nun taukid. Ini sebutannya alal fathi. Litisoli min nun taukid. Kok antum bilang sukun? Sing bener sing di. Ini salah ketikan atau antum salah gorengan? Ayo. Ayo. Itu pertama. Terus. Sing keliru, Mas. Contohnya apa tadi? Contohnya. Idhaban. Yo, soleh. Yo, terus. Idhaban. Yo, terus. Sing keliru. Ala dhommi. Aywa. Kapan? Nun jamaah. Orang-orang nun jamaah. Yo. Nun jamaah ora ono. Nun jamaah ki ora ono, Mas. Onone nun jamaah sing nang kono kae nun jamaah jenenge sing ge tepuk-tepuk ger. Ya, terbangan kae. Ge maulid tau. Allahumma istanalla yahdihim. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Oh, Mas. Alat domi ayo, alat domi itu apa? Contohnya, kenapa pas fi'il amr itu ketemu dengan apa? Kenapa dia itu mabni alat domi? Aiyah, wau jamaah, jamaah bukan non jamaah. Oh jamaah. Ya terus, antum kendel tadi. Mengatakan nun jamaah itu masya Allah. Allahumma barik. Kendel. Allahumma. Hah? Alal kasri. Sisik nun jamaah tok mau. Masul kau tenang aja mas. Ya. Nun jamaah tok. Ya, terus. Wawu jamaah. Ya. Bukan nun jamaah ya. Wawu jamaah. Ya. San. Ya, terus. Kedua itu. Ketiga apa? Tadi contohnya apa? Yang kedua. Wawu jamaah. Idhabu. Bukan idhabu. Idhabu. Ya, terus. Mabni ala kasri. Bi. Idhabi. Ono ala kasri ya. Terus. Wis tenane yo. Masfuruk. Sebutkan masfuruk. Aywa. Idhabanna ya. Yubna alal fathi. Dimabnikan atas fathah. Contohnya idhabanna. Naam. Terus ya, yubna ala hatfi akhir ya bu. Aywa, huruf ilat mas, ilate dihilangi mas. Aywa. Bukan zaki salah tu, zaki. Ya, soli. Ya, irmi. Aywa. Jadi yubna ala hadfi harfi illah. Ya. Yubna, yubna ala apa itu? Ya, yang kedua tadi apa? Yubna ala hadfi itu. Ayo. Yubna ala ayo akhirnya itu huruf ilat. Ayo terus ketiga ayo yubna ala hadfi harful illah harful i'rab. Naam apa? Kumu, kuma, kumi. Ayo. Ada pertama, ayo. Wawu jamaah, bukan nun jamaah. Wawu jamaah terus alif isnain terus ya mukhatabah. Ayo, san. Terus yang keempat. Maduna dalika. Ayo. Yubna ala sukun ya, dimabnikan atas sukun apa yang selain dari tiga di atas. Paham sampai sini? Nah, itu kalau gak diulang susah mas. Makanya ana pingin antum itu terngiang contohnya. Contoh yang terakhir apa? Ya, isma. Ijlis. Ya. Fahim? Nah, kita kembali lagi. Tawadhu. Makanya fi'lu amri mabni, antum bisa mengulang seperti ini, Mas. Alal fathi. Antum tulis di situ shadnya. Shad berapa, Mas? Raji. Ya. Raji. Shad ke berapa? Halaman ke berapa? 88. Seperti itu. Ini contohnya antum rojaah itu dengan memberikan simbol contoh dari istilah-istilah yang di situ apa mas, diungkapkan di situ. Nah, antum kalau pengin lihat fi'lu amrin mabni 'alal fathih, kenapa fi'il amr ini dimabnikan atas fathah, penjelasannya di mana ini? Nah, antum lihat di halaman 88. Ini mas, tolong. Nah. Ya. Jadi di situ fi'lu amri mabniun 'alal fathhi, antum berikan kodifikasi. Kalau memang antum butuh murojaah, setiap apa saja yang berkaitan dengan itu antum tahu di mana asal perkataan itu diambil dari kitab ini. Kemudian litisali bin nuni taukid, karena bersambungnya dengan nun taukid. Wa nunu harfu taukid, dan nun itu adalah harf taukid. La mahala lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. I'raban wa i'raban maf'ulun bihi. I'raban itu sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi apa? Objek penderita, mas. Ya. Makanya objek penderita dalam menuntut ilmu syar'i. Kalau antum itu tidak kuat dalam menuntut ilmu syar'i, maka antum harus berusaha kuat dalam menanggung hinanya kebodohan. Ya. Walaupun itu dinisbatkan pada Imam Syafi'i, tapi dijelaskan para ulama belum tentu tentang keabsahannya di Diwan Syafi'i, karena Diwan Syafi'i itu sebenarnya bukan tulisan tangan dari Imam Syafi'i sendiri. Nah. Kemudian i'raban maf'ulun bihi tsanin. Nah, antum lihat ada maf'ul bihi yang awal, ini yang pertama, maf'ul bihi tsanin, ini yang kedua. Mansubun, mansub. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiru anta. Jadi kita balik lagi, mas. War raf'a wan nasba ij'alan i'raba. Ya. Ij'alan ini misalnya di sini tulisnya apa? Ij'alan. Ij'alan anta. Ya, ar-raf'a. Ya, ar-raf'a. Wan nasba. Rafa wa nasba, kemudian i'raba. Ya. Ini asalnya seperti ini. Jadi antum bisa mudah. Kenapa dibolak-balik, mas? Biar pertama wazannya cukup, yang kedua baharnya pas. Jadi ij'alan anta ini dhamir mustatir wujuban. Kenapa? Nek mentongol kaget wong-wong, maka harus delik. Nah, itu sebutannya seperti itu. Misalnya, ijlis anta. Ya kan? Ijlis anta. Bukan najis anta ya, ngeri lagi itu. Ijlis anta. Duduklah engkau. Tapi engkau-nya tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Kenapa? Duduklah. Itu sudah orang sudah otomatis paham yang diperintah siapa. Ya. Apa mungkin Anda mengatakan ya kepada Pak Hadi misalnya. Pak Hadi di sana tapi mengatakan, "Pak Hadi, ijlis." Enggak mungkin. Paham enggak? Tetap yang dimintain apa diajak ngobrol itu adalah orang yang ada di hadapannya. Sehingga mengatakan anta itu adalah itu disembunyikan, nggak perlu disebut, sudah orang sudah faham. Maka kalau sudah faham itu wajib disembunyikan. Rasa tambahi mas, tidak mumet. Nah, yang disebutkan di sini ij'alan, ini awalnya adalah ij'alan anta, jadikanlah. Siapa menjadikan engkau? Ar-raf'a wan nasba i'raban. Rafa' dan nasab ya. Ini juga mu'rab, di'irabkan menjadi mu'rab gitu Pak. I'raban maksudnya menjadi mu'rab. Paham enggak sih? Ini awalnya seperti itu, Mas. Maka warrafa'an wa nasba itu maf'ulun bihi awal muqaddamun. Kenapa dikedepankan? Karena ada tujuannya. Ya. Paham sih? Dan kenapa di sini ada fa'ilnya? Fa al-fa'ilu dhamirun mustatirun. Fa'ilnya, subjeknya di sini dhamirun, kata gantinya mustatirun, tersembunyi. Paham? Takdiruhu, ya, persepsi yang seharusnya anta, engkau. Sehingga apa? Ij'alan anta ar-raf'a wa nasba i'raban. Tapi ditulis di sini sebagai bentuk karya sastra tinggi adalah dijadikan ada adaptasi yang menjadikan ini lebih kentara dengan sastranya, yaitu warraf'a wa nasba ij'alan i'raba. Nah, paham sampai sini? Qoluhu, perkataannya lismin. Allamu harfu jarrin. Lam di sini harfu jar. Ismin majrurun bil lam. Dijarkan dengan lam. Lismin. Bukan lismi tapi lismin. Ya. Wa fi'lin ma'tufun alaihi. Dan fi'lin ini karena diatofkan padanya. Diatofkan padanya. Wal ma'tufu alal majruri majrurun. Yang diatofkan atas majrur, maka dia pun majrur. Sama dengan tadi. Kalau yang ma'tuf ala nasbi, ala mansub, alal mansubi, mansubun. Ya. Ini al-ma'tufu ala mansub, mansubun. Ini ma'tuf ala majruri, majrurun. Paham? Wan-nahwu, dan nahwu khobarun lil-mubtada'i. Ini khobar untuk mubtada' yang mahdufin. Mubtada' yang dihapuskan. Takdiruhu dhalika. Demikian. Walan harfu nafyin wa nasbin istiqbalin. Antum ini, kalau antum pingin, antum tulis lagi, dibuat runtut, Mas. Maksudnya, Pak? Ya. Ini dibuat lismin. Ya, lismin. Ini apa? Harfu jar. Ya, harfu jar. Kemudian, ismin. Ini ditulis majrur. Ya, majrur bilam. Ya, majrur bilam, misalnya. Dan seterusnya bawah lagi. Tapi modelnya antum tulis seperti ini, Mas. Itu lebih mudah untuk apa? Memahami daripada konteksnya satu paragraf ini seperti ini. Ini hanya untuk apa? Ditaksir bayan, untuk menjelaskannya lebih ringkas. Tapi kalau untuk misalnya ini dibikin seperti ini nantinya kalau ini dibikin seperti itu, jumlah halamannya di Alfiah ini bukan 3 jilid lagi, Mas. Mungkin bisa 11 jilid dan yang lainnya. Jadi panjang. Paham? Maka di sini paragraf ini menjelaskan masing-masing konsep. Konsep yang pertama lismin. Lismin di sini lam harfu jar. Ismin majrurun billah. Fi'lin ma'tufun alaihi wal ma'tuf 'ala al-majrur majrurun. Nahwu, nahwu di sini khabarun lil mubtada. Ini sebagai khabar dari mubtada. Mubtada-nya apa? Mahdhufin takdiruhu dhalika. Ya, dhalika nahwu Lan di sini harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ahaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Ya, harusnya ahabu. Ya kan? Tapi dia mansub karena ada lan. Wa alamatu nasbihi al-fathu al-fathatu dhahiratu. Maka tanda nasabnya ini adalah fathah yang dhahirah. Wal fa'idu, fa'il itu dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Fa'il di sini adalah dhamirun mustatirun, kata ganti yang mustatirun, yang tersembunyi. Takdiruhu, persepsi yang seharusnya adalah ana. Paham sampai sini? Wal jumlatu lan ahaba fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Ini dalam kedudukannya jar karena dia mudhaf ilaih. Lan ahaba. Wa yajuzu an takuna fi mahali nasbin, dan boleh itu menjadi apa, fi mahali nasbin. Posisinya itu nasab. Ya. Ya Pak Hadi ya, nasab. Ya. Nasi dan sop itu nasi namanya nasop wena. Ya. Kalau makan kebanyakan itu bikin nasi. Ya, nasi. Mati. Nah, ya. Jadi di situ takdirnya nahwu qaudika lan ahaba. Antum lihat di sini di lafadznya ini kan lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba, tapi di sini antum lihat takdirnya nahwu qaulika. Ini apa, ada qaulika. Kenapa disebut fi mahalli jarrin mudhafun ya lan ahaba? Nahwu qaulika lan ahaba. Ya, lan ahaba di sini apa? Majrur, karena di sini ada qaulika sebagai masih menjadi mudhaf. Mudhafun ilaih. Ya. Mahali jar karena apa? Mudhafun ilaih. Ya, qaulika. Ya. Wa yajuzu an takuna fi mahali nasbin, dan boleh juga untuk posisinya itu nasab, takdirnya adalah nahwu qaulika lan ahaba. Nah. Paham sampai sini? Nah. Sehingga di situ antum bisa lihat ya, penjelasan di situ sabaqa anna al-isma minhu mu'rabun wa mabni. Dan ini telah berlalu bahwasanya isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Wa kadzalika al-fi'lu, fi'ilnya juga sama. Fal mu'rabu ma yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil wa mabni ma laysa kadzalika. Mu'rab itu adalah apa yang berubah akhirannya dengan perubahan awamil, dengan perubahan awamas amil-amil. Wal mabni, sedangkan mabni itu adalah malaysa kadarika. Mabni itu adalah apa yang bukan yang dari demikian. Idan, lalu, al-mu'rabu lahu alamatun. Mu'rab itu punya beberapa tanda. Yaitu tandanya apa? Farraf'u wa nasfu. Ya, yakhtason. Ya. Atau di sini, yukhtasoni. Yukhtasoni. Dikhususkan bil mu'rab, dikhususkan dengan mu'rab. Ya rafa dan nasab. Maka dia pasti di situ pengkhususnya adalah tanda diri rafa dan nasab. Paham sampai sini? Jadi mu'rab mabni tadi ada tanda. Ini diambil dari ini loh, Mas. Ism itu punya mu'rab dan mabni. Dan begitu juga fi'il. Tadi kan isim, Mas. Begitu juga fi'il. Fal mu'rabu ma yataghayyar akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Mu'rab itu adalah apa yang tidak berubah dengan perbedaan amil-amil yang mengenainya. Wal mabni, sedangkan mabni itu apa, Mas? Laisa kadzalika, bukan yang demikian. Idzan al-mu'rabu lahu alamatun. Mu'rab itu punya 4 tanda. Rafa, nasab, dan ini apa? Yukhtasani bil mu'rab. Ini dikhususkan untuk mu'rab. Apa yang dikhususkan? Rafa dan nasab. Rafa dan nasab. Sedangkan qawluhu ij'alan fi'lu amrin wal amru lil wujub. Ij'alan, jadikanlah. Ini fi'lu amrin. Fi'lu amr itu apa, Mas? Kata kerja, perintah. Wal amru lil wujub. Dan perintah ini berfungsi untuk wajib. Qaluhu lismin wa fi'lin. Ya. Qalu lismin wa fi'lin. Perkataannya adalah untuk isim dan fi'il. Hada al-hukmu lil fi'li al-mudhari. Ini hukum ini berlaku untuk fi'il mudhari. Fi'ilnya masih di sini. Ini Mas. Lil ismi, ya, lismin wa fi'lin. Fi'ilnya enggak semuanya fi'il, Mas. Tapi di sini apa? Lil fi'lil mudhari. Untuk fi'il mudhari. Illam yakunu mabniyan, kalau tidak mabni. Qalu ahaba. Ahaba binasbin. Ahaba wa asluha qabla dukhulil lan. Dan asalnya itu sebelum masuknya lan. Karena apa? Ahabu. Wa hal alifu fil ahaba hal hiya nunu tawqid fa qulibat alifan aw annaha lil itlaq. Al-jawabu lil-itlaq walayasihu an naj'alaha nuna tawqidin li'annana law ja'alnaha nuna tawqidin lasara al-fi'lu mabniyan. Nah, antum bisa lihat di situ, ya, penjelasan lil-ismin wa fi'lin, untuk isim dan untuk fi'il. Hadha al-hukmu lil fi'l al-mudhari. Ini berlakunya untuk hukum ini untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa, Mas? Antum juga tulis di sini shot berapa tentang fi'il mudhari. Seperti itu, Mas. Jadi apa? Nyambung semua bagian-bagian yang antum itu belum dapati di situ dari mana? Antum dapati ini shot keberapa? Halaman keberapa maksudnya? Shot itu safhah. Shot itu apa? Safhah. Tapi kalau antum sudah paham, enggak perlu digituin, enggak ada masalah. Ya. Illam yakun mabniyan, kalau dia itu tidak mabni. Ya. Qaluhu ahaba. Ya. Ini awalnya adalah bin nasabi, dengan nasab. Asluha qabla dukhulilan ahabu. Ya, ahabu. Nah. Jadi masuk di sini. Ini ya. Lan ahabu. Nah, wa hal alifu fil ahaba hal hiya nunu taukid? Apakah dia di sini alif di sini? Dia nunu taukid? sebentar. Wahal alifu, apakah alif di sini? Fi ahaba ha. Hal hiya nunu taukid wa qubilatil alifan? Ya. Ini apakah ini menjadi nun taukid dan diterima di situ alif au annaha lil istitla lil itlaq, atau ini untuk dimutlakkan seperti itu, umum seperti itu? Al jawab lil itlaq. Ya ahaba. Harusnya kalau nun taukid kan ahaban. Ahabu kan? Ahaban. Ya benar-benar. Maka fa waqulibat, waqulibat dibalik menjadi alif. Ya, ini harusnya nun taukid menjadi alif, qulibat alifan, dibalik menjadi alif. Au annaha lil itlaq, atau dia itu menjadi bentuknya itlaq umum. Al jawab lil itlaq, ini sebagai bentuk ke kemutlakan. Wala yasihu an naj'alaha nun taukid, dan tidak sahih kita jadikan itu menjadi nun taukid. Kenapa? Li'annana law ja'alnaha nun taukidin, kalau kita menjadikan itu nun taukid, la sarul fi'lu mabniin, maka fi'ilnya itu menjadi mabni. Nah, ana tanya sekarang, fi'il menjadi mabni ini gimana contohnya dan di halaman berapa, Mas? Antum lihat. Lihat kitabnya, lihat catatannya. Ini karena kalau tidak seperti itu, antum enggak akan merojaah dengan lafaz-lafaz yang ada sebelumnya. Dan ini 3 jilid, Mas, bayangkan. Baru 23 syair, belum jelimet sampai 1000 luru. Ya. Kenapa Alfiyanu Malik itu 1002, Mas? Karena nyampe 1000 itu akan sakit-sakitan, teman Mas. 1000 luru, alfiyah luru, tambah 2 bait. Paham? Artinya apa? Untuk mencapai derajat yang sampai alfiyah, nyewu, itu mesti luru. Loro, Mas. Harus disertai dengan perjuangan, maksudnya. Tidak kemudian instan. Antum langsung deng-deng-deng-deng-deng ilmu laduni. Ya. Nah, ini seperti itu. Maksudnya, ahaba di sini bin nasab. Dengan nasab. Asluha qobla dukul lan ahabu. Ya. Apakah alif di sini, ahaba di sini, dia nun, maksudnya gini dong. Aha ba. Ya, apakah ini diambilnya dari kan fiilnya aha bu. Aha bu. Ya enggak? Terus menerima aha banna. Ya, aha banna. Kemudian kulibat alifan menjadi ya aha ya, ini kulibat ahaba, ahaba ini menjadi alif kulibat dibalik, Mas. Ya, au anha lil itlaq, atau dia itu untuk itlaq pemutraan. Al-jawab untuk pemutraan, wala yasihu anna ja'alaha nun taukid, dan tidak benar kalau kita jadikan di situ apa nun taukid. Ya, maksudnya ini tidak seperti itu, Mas. Ya, ahabanna li'annana law ja'alnaha nun taukid, kalau kita jadikan itu sebagai nun taukid, la sara al-fi'lu mabniin, maka fi'ilnya itu adalah mabni harus. Ya. Paham dari sini? Ya. Ini sudah mangsani. Nah, naktabi hadal kudroh. Ini kita lanjut insyaAllah binillah hari semalam Ahad. Sabtu insyaallah. Sabtu malam. Malam Ahad. Dan seterusnya. Jadi kita libur malam Jumat dan malam Sabtu. Dua hari kita libur. Lima harinya kejar. Alfiyah. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita senantiasa diberikan istiqomah dalam bentuk ilmu syar'i, Mas. Karena istiqomah dalam bentuk ilmu syar'i tidak bisa dengan mengandalkan kesehatan antum, sehatnya antum, pintarnya antum, punya kendaraannya antum, bukan. Tapi bisa istiqomah untuk ilmu syar'i itu adalah suatu yang harus kita panjatkan kepada Allah Azza Jalla, kita minta kepada Allah Azza Jalla. Begitupun antum lihat, enggak kemudian berlaku untuk setiap orang. Tidak berlaku untuk setiap orang. Ini hanya untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Maka berdoalah kepada Allah Azza Jalla agar Allah itu menghendaki kita untuk bisa istiqomah dalam menuntutmu syar'i sampai kita diwafatkan. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.